Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak jawab berarti sedang galau ini. Semangat dong anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, ini baru namanya pemuda Islam. Nah, santri Darul Ulum Banyuanyar ini anti galau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Syamsul Arifin, ayah kita semua, pembimbing kita semua, mata'anallahu bituli hayatihi, mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan limpahan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan usianya dan dengan kondisi yang hari ini juga sebetulnya tidak terlalu sehat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada beliau, dan inilah contoh akhlak-akhlak yang sangat mulia. Saya merasa kecil, saya merasa rendah, bahkan saya merasa bukan siapa-siapa di samping beliau, karena kemuliaan dan keluhuran akhlak yang pada hari ini saya saksikan. Kadzalikal al-mukarramun wal-muhtaramun al-masyayikh wal-asatid al-fudala. Saya ingin sebut Kiai Haji Ali Karrar, yang mudah-mudahan juga selalu mendapatkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Ahmad Qamar, dan Kiai Haji Ahmad Zaini Rai, yang mudah-mudahan mereka semua juga para asatidz selalu diberikan bimbingan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran sebagai Alkitab, Al-Quran sebagai panduan hidup, manual life. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Anzala dan nazzala adalah dua ungkapan bahwa ada dua fase turunnya Al-Quran. Fase pertama biasanya disebutkan dengan kata anzala atau unzila, yang artinya ketika Quran diturunkan sekaligus 30 juz, 114 surat, 6236 ayat dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Fase kedua nuzzila atau nazzala, nazzalna. Ketika Al-Quran diturunkan secara periodik bertahap hampir 23 tahun lamanya dari langit dunia ke qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, banyak sekali gunanya, banyak sekali manfaatnya. Mengambil mutiara dari Al-Quran lebih dari sekedar mengambil mutiara di samudra tak bertepi. Kita tidak akan pernah bisa menghabiskan mutiara di samudra, tetapi Andai samudra yang tak bertepi itu menjadi tinta ditambah lagi 7 kali lipat. Dan seluruh pohon menjadi penanya. Maka tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah untuk ditulis. Dan semuanya adalah mutiara. Dan kualitas ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhirnya sama kualitasnya. La tanqadhi ajaibuhu. Keajaibannya yang menakjubkan tidak akan pernah bisa selesai selama-lamanya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan mutiara itu? Lihat dabaru ayatihi. Metodologinya, caranya adalah dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Apa itu mentadaburi? Singkatnya, bertadabur artinya belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran darinya. Apa itu tadabur? Belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran. Secara literalis yang disebut dengan lihat dabbaru ayatihi. Dabbara dari kata-kata dabbara. Dubra kulli syai'in. Melihat sesuatu dengan yang terjauh. Mengambil hukum darinya dari yang paling dekat sampai yang paling terdalam. Jadi bertadabur itu seperti orang yang hendak mencari mutiara. Mutiara tempatnya di permukaan laut, terapung atau di dasar laut. Di dasar laut. Kalau ada orang ingin mendapatkan mutiara di laut tapi hanya berdiri di pantai. Berdiri, menikmati debur ombak, laut biru, burung camar, angin sepoi pantai, plus rock mini. Kira-kira tahun berapa dia bisa mendapatkan mutiara dari laut? Kalau begitu caranya mencari. Sampai bulan jadi 2 pun tidak akan pernah bisa dapat. Kalau Al-Quran cuma dibaca, Al-Quran cuma dihafal, Al-Quran cuma dilakukan, itu semua bagus sekali. Sudah sangat bagus sekali. Tetapi bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan tujuannya adalah untuk ditadaburi sehingga bisa diamalkan. Jadi bertadabur Quran itu berarti menyelam ke dasar lautan, membongkah batu-batu karang untuk kemudian mencari kerang-kerang mutiara dan diambil di dalamnya. Lihat dabaru ayati. Di dalam laut itu gelap atau terang? Hah? So tahu, memangnya pernah ke dasar laut. Gelap apa terang? Apa dalilnya gelap? Mana dalilnya dalam Al-Quran kalau laut itu gelap? Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Dasar laut itu gelap. Apa mungkin bisa mendapatkan mutiara di kegelapan lautan? Tidak. Jadi kita butuh apa? Hah? Center, lighting, cahaya, nur di situ. Terus menyelam di dalam laut. Air laut itu asin atau tawar? Pernah melek di air asin? Bagaimana rasanya? Bisa lama melek di dalam air? Hah? Melek di dalam laut begitu kuat. Kalau manusia ikan kuat. Kalau Anda pemakan ikan, berarti butuh alat di situ. Itu telinga, semakin dalam ke dasar lautan, tekanannya semakin kuat. Itu angkatan laut. Kenapa khususnya pasukan katak? Apa katak bahasa Maduranya? Katak. kenapa matanya hampir keluar. Ya, seperti mau loncat itu matanya. Karena tekanan udara di dalam dan kemudian nafas yang harus ditahan sehingga kadang hampir tuli dan mata itu hampir loncat begitu. Jadi untuk bisa bertahan di dasar laut, kita butuh cahaya, kita butuh kacamata, kita butuh penutup telinga, mengantisipasi semua. Bertadabur Quran memang tidak mudah. Makanya hanya sedikit orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendalaminya. Karena memang membutuhkan alat, tapi saya yakin santri-santri Darul Ulum adalah orang-orang yang insya Allah ditolong oleh Allah, bisa semua. Nah, sekarang saya mau kasih. Apa cahayanya? Apa kacamatanya? Apa penutupnya supaya tekanan itu tidak merusak dan tetap kita bisa bertahan di dalam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Sesungguhnya pada Al-Quran itu atau peringatan tentang akhirat itu, gak usah ikut-ikutan. Nanti kalau saya bilang tadabur Quran, kalau di TV apa belum mulai, baru besok harus Sabtu. Tadabur motivasi Al-Quran itu besok jam 5:30 mulai melihat saya di Trans 7. Nah, kita mulai untuk awam supaya menjadi mudah. Pada yang demikian itu ada peringatan. Dari Quran itu ada peringatan, tapi bisa dijadikan peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Orang yang kalbunya hidup. Orang yang ketika berinteraksi dengan Al-Quran, kalbunya hidup. Al-Qasam'a, dan menundukkan pendengarannya pada nasihat-nasihat Al-Quran. Kalau ada nasihat dari Al-Quran, sami'na wa ata'na. Yang ketiga, orang yang bakal bisa bertadabur Quran, yang pertama kalbunya harus hidup, yang kedua pendengarannya harus tunduk pada nasihat Al-Quran, dan yang ketiga, yang bisa bertadabur Quran dan mengambil mutiara dari Al-Quran adalah wahwa syahid. Matanya menjadi saksi atas kebenaran yang Allah perlihatkan. Baik ayat dalam kehidupan maupun ayat dalam kauniyah. Oh, jadi ada tiga syaratnya. Kalau ingin mendapatkan banyak manfaat dari Al-Quran, ada tiga syaratnya kalau ingin mendapatkan banyak mutiara dari Al-Quran. Yang pertama apa? Liman kana lahu qalbun. Yang kedua? Aw al-qasama. Yang ketiga? Wa huwa syahid. Oh, begitu ya Ustaz ya. Ya iyalah begitu. Terus kenapa? Ada apa dengan saya? Kenapa selama ini kok saya kalau baca Quran suka ngantuk, kok menghafal susah? Karena belum menikmati. Ya, belum menikmati. Ada lagi nanti. Pokoknya hafalannya cuma untuk dilaporkan. Setelah itu hilang semua. Nah, itu bukan hafiz namanya, habis gitu. Itu bukan hafiz karena yang namanya menghafal itu, hafiz itu menjaga. Kalau mengumpulkan itu namanya jami'. Ya jema'. la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kebanyakan kita ini jami' alladhi yajma' al-Qur'an lakin la yuhafidh wa la yahfadh, tidak menjaganya. Nah, untuk bisa menjaganya itu harus menikmatinya. Caranya bagaimana untuk bisa menikmati? Kalbunya harus aktif, harus on. Kalau sedang membaca Quran. Yang kedua, pendengarannya harus tunduk. Setiap yang dibaca, kita dengarkan. Baik-baik. Wa'ansitu. Dan mata harus menjadi saksi, fokus di situ. Nah, kembali kepada ayat tadi di surat Sad yang kita baca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Harus ditadaburi baru dapat mutiaranya. Tetapi itu belum cukup. Kita harus waliyatadzakkara ulul albab. Hanya ulul albab yang bisa mengambil hikmah-hikmah dari Al-Quran. Kalau bukan ulul albab, tidak bisa dapat manfaatnya dari Quran. Ini ada kejadian. Ini bukan di Madura, ini kejadiannya di kampung saya. Surat Yasin itu lebih banyak dimanfaatkan untuk orang hidup atau untuk orang mati? Sebetulnya surat Yasin ini diturunkan untuk orang hidup atau untuk orang mati? Tapi siapa yang paling banyak mendapatkan manfaatnya? Wah, ini error ini. Ayat kursi, ini termasuk ayat mazlumah fil Quran. Banyak ayat-ayat yang terzalimi di dalam Al-Quran. Ayat mazlumah. Ayat-ayat terzalimi itu diantaranya ayatul kursi. Ini ayat pengusir setan. Padahal sesama setan jangan saling mengusir. Wah, di Jakarta setan-setan udah belajar tajwid. Wallah, ini kejadian. Teman saya, alumni Madinah juga, saya dibesarkan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ayah saya orang NU, Tulen. Ya, ini dimasukin pengurus Muhammadiyah dipaksa sama Pak Din, walaupun jarang ngantor gitu. Sama dengan Dr. Adnin, insya Allah. Tapi kita semua sama semuanya. Jadi satu hari saya ditelepon, Ustaz, istri aneh kesurupan. Nah, ente jangan ngarang. Benar kesurupan, itu tahu gak tandanya kesurupan? Suaranya berbeda, matanya kadang melotot merah, badannya kejang-kejang, suaranya bukan suara dia. Iya, itu terjadi sama istri aneh. Gitu. Yaudah, nanti baca ayat kursi aja. Benar itu doang. Pakai doang, iya emang itu yang harus dibaca. Kan sejarahnya ketika ayat kursi itu diturunkan, setan-setan di muka bumi kan berlari kan, menuju iblis. Iblis sendiri tidak tahu kenapa anak buah semua lari menuju saya. Setelah dicek ternyata kemarin itu ayatul kursi diturunkan ke muka bumi. Dan para raja-raja zalim itu kemudian berjatuhan di muka bumi ketika ayat kursi itu diturunkan. Tapi karena yang membacanya ini tidak faham. Akhirnya setelah saya bilang, ya bacakan ayat kursi. Dibacalah. 10 menit lagi dia telepon ke saya. Ustaz, Ana udah baca. Terus apa masalahnya? Ketika Ana baca keburu-buru, tajwid Ana dikoreksi, matnya kurang. Jadi yang mengoreksi ayat kursi dia itu jin yang kesurupan yang masuk ke istrinya itu. Luar biasa jin di Indonesia ini. Di mana nyantrinya itu? Sampai tajwidnya pun dia koreksi. Mungkin dia tidak paham. Abna'i wa ikhwa asatidah, kalau ingin rahasia Al-Quran sebagai rahasia ketung untuk maju pada kemajuan, begini caranya. Ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Saya mau tanya, lebih mudah mana? Ini maaf saya boleh maju. Lebih mudah mana? Bahasa Al-Quran atau bahasa Indonesia? Bohong. Jujur aja, bahasa Al-Quran atau bahasa Indonesia? Sekarang jujur. Sekali lagi coba sejujurnya ya. Bahasa Al-Quran atau bahasa Indonesia yang mudah? Ah, enggak kedengaran. Yang mana yang benar? Hah? Kamu, sini. Sini. Ini saya mau gambarkan kehebatan Al-Quran di mana. Sini. Ini. Saya perkenalkan Tuku Wisnu. Kamu. Ini Irwansyah, Irwansyah. Baik. Namanya siapa? Ahmad Rifki Hasbullah. Sudah dengar siapa namanya? Belum. Ahmad Rifki Hasbullah. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Muhammad Agus Arifin. Baik. Pernah sekolah TK enggak? Aslinya dari mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, bagus. Waktu kecil suka nyanyi ini enggak? Balonku ada lima. Pernah? Hafal enggak? Insya Allah. Hafal. Kamu hafal ayat kursi enggak? Hafal enggak? Insya Allah. Kalau dikasih mic ngomong jangan ngangguk. Bisa? Bisa. Baik. Panggilannya siapa namanya? Rifki. Hah? Rifki. Rifki. Kalau kamu panggilannya siapa? Agus. Rifki dan Agus. Rifki dari mana asalnya? Dari Madura. Madura. Baik. Madura versus Kalimantan Barat. Jadi Rifki akan membaca ayat kursi dengan cepat tanpa lagu. Sementara Agus akan nyanyi balonku ada lima dengan cepat tanpa lagu. Ya, sekarang kita nilai lebih mudah mana, bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran. Cara bacanya Rifki begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ini cepat saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Bisa ya? Bisa? Insyaallah. Insyaallah. Agus akan nyanyi balonku ada lima rupa-rupa warnanya huruf gitu ya. Oke. Kita lihat lebih mudah mana. Kita mau, Anda semua juri ya. Anda juri. Kalau ada yang tersendat berarti kalah, kalau lambat berarti kalah. Dan kalau pakai lagu berarti jelas ya. Tersendat kalah, pakai lagu terlambat kalah. Jadi harus cepat. Oke, latihan, tes, tes, tes. Balonku ada lima rupa-rupa warna gitu ya. Coba. Cepat. Balonku ada lima rupa warna hijau. Oke. Tes, tes, tes, tes, tes. Allahu la ilaha illallah. Oh, serak, dia lagi sakit. Ganti, tunjuk siapa, Taji, tunjuk siapa. Ya, ambil sini, bawa ke sini. Ya. Siapa namanya? Ainun Najib. Panggilannya? Ainun. Ainun. Hadza Ainun. La hadza Ainun. Hafal ayat kursi? Insyaallah. Coba tes. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha. Insyaallah hafal, oke kita tes. Mulai dari Ainun dulu. Satu, dua, tiga, yang cepat. Allahu la ilaha illa walaikum la ta'udhu syaitu la nulu mafi samawati mafi al-arman. Gak apa-apa, nafasnya putus, lanjutin. Ya ulangi. Putus, istirahat sebentar, lanjut lagi. Satu, dua, tiga. Allahu la ilaha illa walaikum la ta'udhu syaitu la nulu mafi samawati mafi. Wati wa ma fil arman dalladhi yusfahu indahu illa bi'ni yalamu ma bayna idhim ma'alfahum wa la yutinna bishayin min ilmi illa bimasha wa shah kursiyu samawati wa lardu wa la yudhu ibdu ma'u wa la liyu ladhim. Satu, dua, tiga. Balon ku ada lima rupa warna hijau kuning kuning abu merah muda biru matus balon hijau dar Jadi kau lana hijau, barang kau ada. Oke, juri menang Ainu atau menang Agus? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini sekedar menyegarkan suasana. Waktu Ainun dan kita semua, coba semua baca ayat kursi ya. Cepat ya. 1, 2, 3. Hebat, ringan, cepat. Sekarang balonku ya. 1, 2, 3. Balonku. Udah. Baik, pertanyaannya mudah mana? Nyanyi balonku atau ayat kursi? Ringan mana di otak? Ayat kursi atau balonku? Coba saya tes diri saya sendiri ya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, kuning. Ustadz, bantu saya Ustadz. Bantu saya Ustadz, sebentar. Jangan-jangan saya tipu. Gitu ya. Tolongin Ustadz, pengurus Miumi kita. Mudah mana Ustadz baca ayat kursi atau balonku Ustadz? Coba Ustadz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa lam tantal tisma'u illa bi idznihi ilma baina yadihi ma'rufun lahu bi ismihi lillahi ma syaa wa syaa kullu samawati wa ardhi la yudhi wa huwal azim. Dahsyat. Sekarang kita tes. Balonku ada 5 kita tes. 1 2 3. Pokoknya susah deh bahasa Indonesia. Terima kasih. Nah, ini rahasia penting. Kelihatannya ini main-main dan bercanda, tidak. Karena Al-Quran itu lebih kompatibel, lebih cocok dengan kulit otak manusia. Ya, kulit otak manusia itu lebih cocok dengan Al-Quran ketimbang lagu-lagu atau bahasa Indonesia. Yang kedua, struktur lidah kita itu ternyata lebih mudah untuk mengucapkan Al-Quran ketimbang bahasa manapun di muka bumi ini. Dan orang yang membaca Al-Quran, ya seperti yang tertuang di sana gitu kira-kira, akan bahagia hatinya. Kalau ada di antara kalian yang sedang galau, sedang sedih, pasti sebabnya dua. Satu, hajirul Quran. Hajirul Quran. Apa itu hajirul Quran? Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan penyebab yang kedua kenapa ada santri atau ustadz galau, pasti karena maksiat yang dilakukan dan telah meninggalkan Al-Quran, itu adalah maksiat dan tidak bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika wa may yakfur bihi. As-su'al ajib bil lughah al-arabiyyah. Man humul mu'minuna bil Qur'an 'indal Qur'an? Man humul mu'minuna bil Qur'an 'indal Qur'an? Man yajib. Ta'al. Taqaddam. Ini tadabur, ini namanya tadabur, ini praktik tadabur. Qabla hadha dzakartu ayah fi suratil Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من هذه الآية نعرف وأجب من هم المؤمنون بالقرآن عند القرآن. Alladzina yatlunahu haqqa tilawatih. Sahih. Laka mi'ah wa laka mi'atain kash al-laylah. dengan alladzina atayna humul kitaba yatlunahu haqqa walladzina yatlunahu laysa tilawatan haqqan la yu'min bil Qur'an. Jadi kesalahan kita selama ini, umumnya kita nih baca Qur'an kalau mau ujian, mempelajari Al-Qur'an ya kalau terpaksa, menghayati Al-Qur'an kalau kena musibah, mengamalkan Qur'an kalau menguntungkan. Tapi kalau merugikan dan sedang senang dan tidak dekat ujian, hajirul Qur'an, hum wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bersama Al-Qur'an, dia orang yang kufur kepada Al-Qur'an. Lihat, kalau ingin jadikan Qur'an sebagai rahasia kemajuan kita, lihat. Ketika dunia sudah pada puncak kehancurannya, ketika manusia sudah kehilangan ketuhanannya, seperti sekarang yang terjadi di Indonesia saat ini, ayat pertama yang Allah turunkan untuk menyelesaikan masalah peradaban di muka bumi, untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang sudah keluar akal manusia tidak bisa menerima, bagaimana mungkin saya harus menyembah makhluk yang saya buat. Anda jalan-jalan satu hari ke Bali, kalau jalan ke Bali, lalu gak usah jauh-jauh ke Bali lah, mungkin sampai ke Surabaya, ada orang jual patung gitu ya. Itu patung sebelum dibeli oleh tuannya, sebelum patung itu diangkat jadi Tuhan, itu ada patung tengkurap, ada patung palanya patah, ada patung hidungnya hilang. Nanti setelah patung itu dibeli oleh manusia, baru ditaruh di tempat terhormat, dikasih lilin dan dikasih kembang, baru seakan-akan patung itu bernyawa. Bagaimana mungkin Tuhan disembah oleh yang membuatnya? Masuk akal enggak? Sekarang banyak enggak yang seperti itu? Kok meyakini tiga Tuhan? Nah sekarang kalau bertadabur itu, setelah ayat yang dibaca sungguh-sungguh dengan pemahaman, tadi kan harus menghafal itu. Kalau seandainya tidak dihafal ayatnya, seandainya tidak paham ayatnya, kira-kira bisa jawab enggak? Enggak bisa. Jadi bertadabur itu betul-betul harus dibaca dengan sebenar-benarnya, lalu difahami, dan sebaiknya dihafal. Selanjutnya dinalar kalau ingin bertadabur itu, kalau ingin maju. Jadi menalar itu begini. Pertanyaan saya, ayat apa, ayat yang berkenaan dengan apa untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sudah kacau pada masa itu? Adik kuasanya saat itu adalah Romawi dan Persia. Agama Nasrani sebagai agama terakhir, separuh kitab sucinya sudah porak-poranda, tidak ada lagi kebenaran. Sehingga dalam bahasa akidah, manusia pada masa itu adalah ahlul fatrah. Orang yang hidup pada masa Quran belum diturunkan, sementara 50% Injil sudah rusak, ini ahlul fatrah. Manusia di masa jeda. Tidak tahu di mana cahaya. Tidak punya pegangan kehidupan. Sehingga bertengkarlah antara Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil Yahudu laysatin Nasara ala syai. Wa qalatin Nasara. Apa itu agama yang Nasrani tidak punya kitab suci sebagai pegangan? Orang Nasrani juga bilang, apa itu agama Yahudi tidak ada kitab sucinya sebagai pegangan? Apakah umat Islam sekarang sudah punya pegangan kepada Al-Quran? Belum tentu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di antara manusia ini ketika melihat Alkitab, dia tidak tahu apa-apa. Ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amani. Apa itu amani bahasa Indonesianya? Hah? Angan-angan, dongengan-dongengan. Wa inhum illa yadhunnun. kira-kira saja. Dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan sesungguhnya. Nah, itu terjadi. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang bisa jawab? Ini gak boleh asatid, tidak boleh anak lama. Yang boleh menjawab anak kelas 1 saja. Ya, ini pertanyaannya mudah. Ayat tentang apa yang Allah turunkan agar zaman yang sudah mundur itu, yang sudah primitif itu, menjadi maju kehidupannya dan menjadi tercerahkan, ayat tentang apa? Satu, ayat politik. Dua, ekonomi. Tiga, sosial. Empat, seni dan budaya. Atau yang kelima, tentang ilmu. Angkat tangan. Angkat tangan dapat 200.000. Saya harus kasih kelompok mana? Oke, sebelah kanan saya ada. Yang dekat cepat naik ke sini. Yang kecil-kecil. Ayat tentang apa supaya manusia keluar dari kegelapannya? Ayat tentang apa? Ada? Tidak ada. Di depan saya siapa yang siap? Yang bisa jawab cepat maju. Yang sudah bisa jawab maju cepat. Satu. Cepat. Oke. Ayat tentang apa dan sebutkan ayatnya. Mulai. Tentang ilmu. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ayat pertama yang diturunkan pertama kali. Ayat apa? Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi. Betul sekali. Tapi karena salah satu dapatnya 100. Terima kasih. Nah. Jadi kalau kalian ingin merubah peradaban, kalian bercita-cita ingin merubah dunia, ketika kalian menjadi orang berkemajuan dan ingin cara hidup kalian hebat, pertama kali dan sudah kalian lakukan di sini, mulailah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Menarik sekali. Alladzi 'allama bil qalam. Apa artinya? Yang mengajar manusia dengan pena. Coba-coba berpikir sejenak. Apa jadinya kalau Allah tidak menginspirasikan agar manusia membuat pena? Saya ulangi pertanyaannya. Apa jadinya kalau Allah tidak ilhamkan kepada manusia untuk membuat pena? Apakah ilmu dari masa Nabi sampai sekarang bisa terjaga? Tidak. Jadi penamaan kata qalam, ya, kata qalam ini sebetulnya sesuatu yang sangat ajaib. Kenapa diinspirasikan kepada manusia qalam itu? Para asatidz sekalian, saya ingin sedikit bercerita supaya kita mengerti makna qalam di ayat ini lebih jauh. Dan insya Allah pesantren Darul Ulum ini akan melahirkan ulama-ulama besar di Madura ini. Dan saya berharap agar ulama-ulama Madura yang dulu punya Basrah, yang pernah menyinari Indonesia dari Madura ini, yang pernah menjadi benteng Islam di Indonesia ini, lahir dari Darul Ulum. Insya Allah. Allahu Akbar. Begini. Guru, satu hari pernah kan ada kisah siapa yang berhak untuk mengajar Maryam. Ya. Ketika Maryam, maksud saya, dilahirkan, itu kan ayahnya Maryam siapa namanya? Maryam ibnatu Imran. Dicari guru. Siapa guru yang paling pantas untuk menjadi guru bagi anak saya? Audisi. Semua para pendeta pada saat itu berebut ingin menjadi orang tua asuhnya Maryam. Jadi kalau ingin bertadabur, fahami kisah di dalam Al-Quran. Karena ini sangat terkait dengan sejarah. Dan kalian nanti akan menikmati Setelah ini kalau sudah tadabur Quran enggak pernah mau berpisah lagi. Sebab tidak ada rumusan ilmiah, tidak ada narasi di dunia ini yang bisa mengaktifkan sel-sel seluruh otak di kepala manusia yang jumlahnya miliaran itu. Tidak ada, kecuali Al-Quran. Kalian akan dicerdaskan dengan Al-Quran. Al-Kisah, semua berebut ingin menjadi orang tua asuhnya siapa? Maryam. Allah wahyukan kepada Imran yang boleh ikut audisi menjadi gurunya. Maryam adalah yang punya pena dan penanya sering digunakan untuk menulis Taurat. Itu syaratnya. Enggak boleh mengajar anak saya orang yang ilmunya tidak sahih, tidak jelas sanadnya. Yang boleh mengajar anak saya, ini para asatidz kita perhatikan baik-baik, supaya kita jangan sembarangan mengasih ilmu ke anak-anak. Yang boleh mengajar anak saya adalah orang yang penanya senantiasa digunakan untuk menulis Taurat. Tapi setelah semua berkumpul ikut audisi, yang boleh mengajar cuma satu orang. Apa kriterianya? Idyulkuna aklamahum. Ketika semua melemparkan penanya di atas sungai, sungai yang mengalir. Ternyata setelah semuanya melempar penanya ke sungai, tentu penanya saat itu yang tidak tenggelam. Ketika dilempar semua pena, dan semua pena itu terbawa arus kecuali satu, penanya Zakaria. Yang bertahan dan tidak melawan dan tidak terbawa arus, bahkan konon melawan arus. Pemilik pena ini yang berhak mengajar dan mengukir jiwa anak saya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ilmu orang yang bersama Al-Quran, orang yang menulis pena ini, tidak akan hanyut oleh dunia. Tidak akan kalah mesti sendirian. Dan dia berani melawan arus. Orang seperti ini, guru-guru yang prinsip penanya para asatidz dan masyayikh, yang penanya seperti pena Zakaria, yang akan mengukir orang-orang besar di Darul Ulum ini. Dan masyayikh kita insya Allah demikian adanya. Dan terakhir, terakhir dari saya sekarang, kalau ingin jadi orang hebat, yang namanya ilmu itu bukanlah apa yang sesuai dengan akalmu. Anak-anakku sekalian, saya mau bicara sekarang pesan pada kalian. Banyak di antara santri-santri ini ketika menjadi santri bagus agamanya. Setelah masuk kampus menjadi liberal dan hancur ilmunya. Inna lillahi wa inna. Kemarin di kampus di Sunan Ampel ada yang menulis Tuhan telah membusuk. Di zaman PKI dulu Tuhan telah mati. Tuhan telah mantu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok ada santri bisa seperti ini? Dan setelah kita telusuri ternyata memang umumnya mereka-mereka yang berani menghujat Tuhan ketika di pesantren, dia tidak menggunakan ilmunya dari ilmu yang sahih, tidak bersanad, dan nalarnya itu keluar dari nalar Al-Quran. Saya pesankan supaya nanti setelah ini ketika kalian keluar dan di kampus tidak rusak jadi para asatidz, banyak santri-santri kita ketika keluar dari mahat ini tiba-tiba mereka menjadi rusak, menjadi liberal. Kenapa itu terjadi? Dua dasarnya. Ilmu yang diambilnya itu tidak sahih. Ilmu yang sahih itu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi hadis riwayat Bukhari. Kalau itu sudah sahih berarti kalian sudah mengambil dari ilmu yang sahih. Jadi ilmu itu qala Allah wa qala. Yang kedua, ini gunakan akal, gunakan nalar. Saya Bakhtiar Nasir, tukang meja. Hari ini saya membuat meja. Apakah satu hari saya tukang meja bisa satu hari berubah menjadi meja? Tidak. Apakah bisa satu hari meja menjadi tukang meja? Kok bisa hari ini jadi Tuhan anak, besok jadi Tuhan bapa, besok menjadi Roh Kudus? Ini kok bisa? Bagaimana mungkin kok Tuhan dilahirkan tanggal 25 Desember lagi? Ini gak habis pikir. Kok Tuhan mati? Menebus dosa lagi? Ini apa ini? Ketika konsep Tuhan tidak jelas. Ini biasanya ketika di pesantren, konsep tauhidnya belum kuat karena tidak mengambil dari ilmu yang sahih dan tidak menggunakan nalar ketika belajar, akhirnya menjadi liberal dan toleransinya juga kacau. Walan tarno angkel Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a. Ini anak-anak muslim auzubillah itu betul-betul tattabi'a millatahum. Apa bentuknya? Sampai lagunya pun harus sama dengan orang Nasrani. Panjang umurnya, panjang. Innalillahi wa inna ilaihi. Redaksinya harus sama, lagunya pun harus. Ketika itu ada teman yang ganggu, dirubah redaksinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Apa itu lagu apa gak boleh? Harus panjang umurnya. Hatta tattabi'a. Sampai ikut Natalan pun diikuti juga, dicari lagi fikihnya. Apa hukumnya ikut Natal? Gila sudah. Menyatakan Tuhan itu lahir, itu sudah mengotori Tuhan. Subhanallah ya amma yasifun. Pernah terjadi perdebatan antara pendeta dengan ustaz. Oh, yang dimaksud Tuhan lahir itu begini, yang dimaksud Tuhan mati itu begini. Wah, ribet dah. Belibet itu bahasa Jakartanya begitu. Lalu si ustaz dibisikin oleh sopirnya. Karena terlalu berfilsafat. Yang dimaksud Tuhan lahir itu adalah begini, begini, begini. Yang dimaksud Tuhan mati dan penebusan dosa itu begini, begini, begini. Udah gak jelas. Emangnya enak menyembah Tuhan yang hidup dan mati? Huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun lahu. Wah, itu kalau betul-betul membaca Quran dengan sungguh-sungguh, kuat tauhidnya, gak akan goyang dengan logika-logika bodoh. Ah, rupanya si sopirnya ustadz yang bisa menaklukkan pendeta. Dibisikkanlah si ustadz. Usai dibisikkan, tiba-tiba wajah si ustadz muram. Sedih. Pendeta pun bertanya, ustadz, kenapa ustadz setelah dibisikin sama sopir tiba-tiba sedih begitu? Iya. Saya dapat informasi dari sopir saya kalau malaikat Jibril telah wafat. Tertawa si pendeta terbahak-bahak. Ustaz, bodoh mana ada malaikat mati. Ustaz balik menjawab, kalau Tuhan saja bisa mati, ya malaikat bisa dong. Itu jebakan. Ada seorang ulama juga datang ke Vatikan. Karena sudah masuk waktu sholat, minta kepada pastor, kepada ya pastor lah di situ, di mana tempat wudhu, dan dia mau sholat karena dia nggak punya waktu untuk pergi ke masjid dan terlalu jauh. Usai sholat, pastor bertanya, Pak Ustaz, Anda sudah saya perkenankan sholat di gereja saya di Vatikan, di kota suci kami, Katolik. Betapa toleransinya kami. Tapi kenapa Anda umat Islam begitu diskriminatif, tidak toleran? Kenapa? Ya kenapa kami tidak boleh ke Mekah? Kenapa kami tidak boleh kemudian beribadah di Ka'bah? Anda saya biarkan untuk sholat di Vatikan, di gereja kami? Kata si ustaz, santai bro. Jangan terlalu tegang. Begini. Siapa yang larang kamu? Ya orang Islam. Oh bukan begitu. Saya, kenapa saya mau sholat dan boleh sholat di gereja kamu? Karena saya meyakini Yesus itu adalah Isa al-Masih, Nabiullah yang suci, dilahirkan dari ibu yang suci. Makanya saya mau sholat di sini dan halal saya sholat di sini. Karena saya meyakini Yesus adalah manusia Isa Al-Masih. Kamu, saya jamin 100%. Saya yang antar kamu untuk beribadah di depan Ka'bah asal kamu mau mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, blok gitu. Langsung KO. Oh gitu ya. Ya udah deh, sadaqallahu alazim gitu. Anak-anakku sekalian, jadi memang selain ambil dari ilmu yang sahih tapi dengan nalar yang baik dan tentu dengan argumentasi yang baik. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.